وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وكل ركعة تعوذ يسر وما إمامه بأمين جهر وسورة والجهر أو سر أثر وإن أجنبين الأنثى تسر وكبرا لسائر الانتقال لكن ما تسمع لاعتدال. Jadi masih kita membahas tentang sunnah-sunnah sholat ketika kita melaksanakan sholat. Sebagaimana dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu bahwasanya sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi tiga. Ada sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat, ada sunnah-sunnah ketika melaksanakan sholat, dan ada pula sunnah-sunnah setelah melaksanakan sholat. Maka kita masih membahas tentang sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan sholat. Katanya di sini, wa kullu rak'atin ta'awudzun yusar. Dan setiap rakaat hendaknya kita membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kita baca a'udzubillah saja itu sudah cukup untuk mendapatkan asal kesunnahannya. Lebih lengkap lagi atau lebih besar lagi pahalanya kalau kita membaca secara sempurna, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akan tetapi tidak disunnahkan kita membaca ta'awudz kecuali jika memenuhi syarat. Karena kita disunnahkan untuk ta'awudz itu setiap rakaat. Jadi kalau kita sholat maghrib berarti rakaat pertama, kedua, dan ketiga. Begitu pula sholat isya, rakaat pertama, kedua, sampai keempat. Tetapi pada rakaat pertama itu kesunahannya itu lebih kuat. Kesunahannya itu lebih kuat. Dan ketika membaca ta'awudz itu bukan dengan cara jahr, tapi dengan cara sir atau pelan-pelan, gak usah dikeraskan. Sebagaimana disebutkan di Zubat, ta'awudzun yusar. Yusar itu dipelankan. Dan tidak sunnah ta'awudz kecuali kalau memenuhi syarat empat. Yang pertama adalah an yudrikal imama fil qiyam. Hendaknya si makmum mendapati imam dalam keadaan berdiri. Tapi kalau seumpama ketika rukuk kita masbuk, atau kita masbuk ketika i'tidal, ataukah kita masbuk ketika sujud atau julus baina sajdatain, maka tidak disunahkan ta'awudz. Karena kita tidak membaca Al-Fatihah. Ta'awudz itu dibaca sebelum Al-Fatihah. Akan tapi mana lebih baik kalau kita sedang sholat ingin berjamaah tapi ketinggalan, apakah kita nunggu sampai imam itu berdiri lagi atau bagaimana keadaan imam pada saat itu, ya udah kita ikut. Nah, jadi yang afdal itu adalah kita mengikuti imam bagaimanapun keadaan imam pada saat itu. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi sebelum imam itu berdiri kita meninggal. Nah, jadi yang semacam itu harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bangun dari tidurnya, mau ngambil air wudu. Tapi sebelum ambil air wudu, dia tayamum. Maka ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau Rasulullah, kenapa engkau pakai tayamum dulu kalau engkau mau wudu? Maka dijawab oleh Nabi SAW, aku takut sebelum aku ambil wudu, aku meninggal sebelumnya. Nah, sehingga bakal sudah aku tayamum, berarti aku kan sudah dalam keadaan suci. Nah, coba lihat. Kalau Nabi SAW mempertimbangkan yang semacam ini, maka kita harus lebih mempertimbangkan. Jadi kata Nabi SAW, hendaknya kalian itu ketika makan, mengambil suapan makan, jadi sebelum sampai ke mulut, kita merasa tidak yakin, ini sampai ke mulut. Artinya apa? Kita harus selalu memikirkan akan datangnya kematian setiap saat, setiap waktu. Karena di sini yang punya mandat bukan kita. Dan ruh ini adalah titipan, bukan milik kita. Karena tahu ruh itu bukan milik kita, maka setiap saat kapan diambil oleh Allah Ta'ala, ya harus rela. Mau gak mau. Sama seperti kalau Ustadz menitip kepada kalian sebuah handphone. Lalu Ustadz mau ambil malam hari, siang hari, sore hari, waktu kamu tidur dan sebagainya. Kata serah Ustadz. Karena Ustadz pemiliknya. Nah, begitu pula nyawa yang ada pada diri kita, ini bukan milik kita. Tapi hanyalah milik Allah. Dan merupakan sebuah titipan untuk kita. Jadi kita, yang kita miliki itu, daripada anggota badan kita semuanya, itu hanya kesempatan. Jadi mata kita milik siapa? Milik Allah. Telinga kita milik siapa? Milik Allah. Hati kita milik siapa? Milik Allah. Semuanya milik Allah. Jadi bohong dan tidak benar kalau mengatakan hatiku adalah untukmu. Tidak ada hatiku untukmu. Faham? Hatiku adalah untuk Allah. Itu yang benar. Sesuai dengan apa yang selalu kita ikrarkan ketika kita melaksanakan salat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, itu yang benar. Jadi tidak benar kalau mau dikatakan kepada istrinya atau kepada suaminya, pagi sama pacarnya, na'udzubillah, itu karena dorongan setan itu namanya gitu. Mengatakan hidupku matiku untukmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Paham? Nah, itu namanya lebay bin alai ya. Jadi enggak benar yang semacam itu. Jadi hidup semuanya untuk Allah. Dan semua yang ada pada diri kita itu milik Allah, bukan milik kita. Dan harus kita siap setiap saat. Sewaktu-waktu Allah akan mengambilnya dari kita, kita harus bersedia. Dan jangan sedih. Kenapa? Karena itu milik Allah. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Allah Ta'ala ketika kita tertimpa musibah untuk mengajarkan idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Kenapa tidak dikatakan ini tapi inna? Kenapa? Kita semua ini anggota badan kita semuanya, anggota keluarga kita semuanya, anggota seluruh manusia semuanya, dan komunitas seluruh manusia yang ada di jagat raya ini semuanya, itu milik Allah. Kita gak memiliki apapun daripada yang ada pada kita, cincin, itu ya, titipan Allah, bukan milik kita. Harta yang kita punya, milik Allah, yang diberikan kepada kita, untuk apa? Untuk digunakan sebagai modal mencari ridho Allah. Semuanya kembali kepada Allah, dari Allah ke Allah harusnya. Tapi kalau dari Allah kemudian kita gunakan untuk manusia, itu yang salah, itu yang dosa. Oleh karenanya kan Ustaz katakan, di dalam hati kita itu gak boleh ada dunia. Dalam hati kita gak boleh ada istri, gak boleh ada orang tua, gak boleh ada anak, tidak. Keluarkan semuanya. yang harus ada cuma Allah dan Rasulnya. Jadi semua yang namanya keluarga, namanya anak, namanya istri, walaupun kita cinta, tapi sebatas di mata saja. Oleh karenanya, selalu yang menyenangkan hati itu dikatakan qarrat bihil ain, menyenangkan dengannya mata. Tapi untuk menyenangkan hati begitu, semuanya hati kita untuk itu, hati kita untuk Allah. Dan apa? Kehidupan kita juga untuk Allah. Nah, jadi oleh karena itu, maka pertimbangkan yang semacam itu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Sallu sholata muaddi'." Kalau kalian sholat, hendaknya sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpamitan. Misalnya kalian tahu, besok nih jam 5 lewat 1/4 lewat 30 detik, kamu akan meninggal dunia. Misalnya. Ya kan? Orang kan gak tahu kapan datangnya kematian. Tapi ada ijazah bisa dapatkan. Kalau kalian baca, kalau kalian laksanakan, kalian tahu kapan mati. Mudah. Itu diijazahkan daripada Imam Bur'i. Imam Bur'i mengatakan, barang siapa yang sholat 2 rakaat, rakaat pertama membaca qul huwallahu ahad 6000 kali. Nah, ini begitu 6000 kali akhirnya enggak jadi nulis. Nah, itulah kita. Jadi semangatnya kurang. Kalau kamu mau benar-benar mau, ya udah laksanakan. Jadi 6000 kali rakaat pertama, 6000 kali rakaat kedua, berarti 12000. Kalau kamu laksanakan itu, maka kamu akan diberitahu sebelum kamu meninggal. Nanti ada tanda-tanda yang memberitahu kamu bahwasanya kamu akan meninggal kapan. Satu kali aja. Nah, jadi satu kali saja dalam seumur hidupmu berat. Padahal banyak aulia itu yang membaca lebih daripada itu, bukan satu bulan sekali. Bukan satu tahun sekali, bukan seumur hidup sekali, tapi setiap malam. Di antaranya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Hasan bin Saleh Al-Bahr itu guru-gurunya Al-Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid. Beliau di antara manakibnya itu, kalau sudah seperti sekarang ini habis sholat isya, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat dan tidak selesai kecuali sampai subuh. Rakaat pertama beliau membaca Quran sampai habis. Rakaat kedua beliau membaca qul ahad sebanyak 90.000 kali. Baru baca 12.000 kali aja sudah. Wah. 90.000 kali bukan cuma seminggu sekali, tapi setiap malam beliau laksanakan itu. Suatu waktu pernah putranya itu mendapati ayahnya dalam keadaan terjangkit penyakit demam yang sangat tinggi. Sehingga diselimuti dengan 3 selimut itu, dari atas 3 selimut masih terasa panasnya. Sehingga dalam hatinya anaknya pada waktu itu, ayahku pada malam ini gak bakalan melaksanakan seperti biasanya. Subhanallah, pada waktunya, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr kemudian dia menepukkan tangannya ke pahanya dan dia mengatakan, "Galia nafsesu, wahai nafsu yang jelek, kamu akan cegah antara diriku dengan kebiasaanku, kan tidak aku biarkan." Kemudian dia mengambil wudu, dia laksanakan sampai beliau itu pingsan. Nah, itu. Nah, jadi harusnya seperti itu. Itu artinya sholat muaddi. Justru karena sakit, justru dia itu takut ini sakit akan bersambung dengan kematian. Makanya beliau itu lebih siap. Nah, gitu. Nah, itulah pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kamu melangkah, maka kamu itu mengira bahwasanya langkah yang sudah kamu jalankan itu tidak akan disusul dengan langkah berikutnya. Kenapa? Keburu Israel datang. Seharusnya seperti itu yang kita pikirkan. Susah dong saat kalau kita seperti itu. Ya memang begitu. Kenapa? Satu-satunya obat yang mujarab dan mancur untuk mengatasi cinta dunia, hawa, nafsu, dan juga bisikan setan, itu ingat mati. Kalau sudah ingat mati, yang namanya dunia semuanya gak berharga. Kita ngelihat ada kematian tuh, keluarga kita ada kematian, atau kita melihat ada teman kita yang meninggal dan sebagainya. Pada saat itu gak nafsu lagi, dunia gak nafsu, hawa nafsu gak nafsu, mau jalan-jalan ke mall, sempatnya gak bakalan sempat. Tapi setelah 3 hari udah jalan lagi. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan sampai nunggu 3 hari. Setiap kamu melangkah itu kamu niat. Bisa jadi ini enggak disusul dengan langkah berikutnya. Setiap kamu tidur, kamu harus ingat. Bisa jadi ini adalah tidurmu yang bersambung dengan tidur yang abadi. Enggak bisa jadi. Karena roh itu bukan milik kita gitu. Milik Allah. Jadi kalau kita itu mempertimbangkan semacam itu, maka kita tidak akan membiarkan kesempatan itu terbuang begitu saja. Nah, jadi syarat yang pertama adalah kalau seumpama kita mendapati imam dalam keadaan qiyam, baru kita sunnah membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau kita mendapati imam dalam keadaan rukuk, dalam keadaan tidak, dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud atau julus baina sajdatain, maka kita tidak sunahkan baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Syarat yang kedua, an la yashra'a fil Fatihah. Disunnahkan membaca tawud kalau seumpama dia belum memulai membaca Al-Fatihah. Tapi kalau sudah memulai, Allahu Akbar, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, oh iya, belum baca tawud, gimana hukumnya? Enggak usah balik lagi, sudah teruskan aja. Enggak disunnahkan lagi. Kenapa? Dia sudah memulai dengan sesuatu yang wajib. Alhamdulillah kan sunnah. Masa yang wajib itu mau digagalkan hanya untuk kesunnahan? Teruskan aja. Nah, gitu. Terus yang ketiga syaratnya, an la yakhafa fawata ba'dil Fatihah. Dia tidak takut sampai kehilangan kesempatan membaca Al-Fatihah bersama imam. Kalau salat jamaah. Misalnya apa? Kita masbuk. Tapi masbuknya masih imam dalam keadaan berdiri. Tapi sudah di akhir. Kalau kita baca ta'awud, maka kita akan ketinggalan, enggak dapat rukuk bersama imam misalnya. Maka enggak usah baca tawud, langsung aja baca Al-Fatihah. Dan yang keempat syaratnya, andai al-khaf khurujal waqt, dia tidak takut keluarnya waktu. Kalau semua baca tawud, maka akan ada sebagian daripada sholatnya di luar waktu terlaksana. Karena kita sholat di akhir waktu misalnya. Maka hukumnya enggak sunnah baca tawud. Nah, jadi dengan empat syarat itulah, maka sunnah kita membaca ta'awud. Kalau tidak memenuhi syarat yang empat, maka tidak disunahkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca al-fatihah. Wa ma imamihi bita'minin jahar. Dan di antara sunahnya adalah kita membaca ta'min. Kalimat ta'min itu adalah kalimat amin. Nah, itu disunnahkan. Dan amin itu artinya adalah Allahumma stajib du'ai. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Nah, jadi amin, bukan amin. Paham itu? Kalau kita katakan tasyabuh dengan orang-orang yang di luar Islam, maka hukumnya haram. Jadi, kita melafazkannya dengan lafaz amin. Nah, dan bacaannya itu ada empat. Ada bacaan mat wal qasr, mat wa tahfif. Jadi amin. Nah, itu yang paling afdal. Itu yang sunnah. Ada juga bacaan qasr tahfif, amin. Nah, gitu. Boleh? Boleh amin, boleh amin. Nah, gitu. Boleh juga dengan bacaan yang ketiga yaitu amin pakai tasydid, amin. Boleh juga amin. Tapi yang paling afdal adalah dengan bacaan amin. Dan usahakan bacaan aminnya itu bersamaan dengan bacaan imam. Bagaimana akan bersamaan dengan imam kalau imamnya enggak baca amin juga? Nah, oleh karenanya kan di sini banyak kesalahan yang dilakukan oleh sebagian imam-imam yang melaksanakan sholat. Di antaranya adalah amin itu bukan hanya disunnahkan bagi makmum saja, tapi imam pun juga membacanya. Jadi yang benar sesuai dengan anjuran dan syariat, ketika kita membaca waladdallin, berhenti dulu. Baru amin. harusnya kita NU yang melaksanakan ini yang sunnah. Tapi enggak, rata-rata NU di masjid-masjid walau dolin amin dari kebuburunya pengen selesai cepat. Sunnah berhenti dulu, kan sunnah kan, kita itu disunnahkan untuk berhenti di dalam 4 tempat. Di antaranya adalah setelah membaca akhir Fatihah dengan amin, itu sudah berhenti dengan keadaan membaca subhanallah. Jadi waladdallin subhanallah amin, samaan. Nah, kenapa? Karena ada hadis yang artinya barang siapa yang membaca amin bersamaan dengan aminnya imam, maka dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Nah, kan itu kesempatan. Jadi hanya kita itu bersamaan membaca amin dengan bacaan imam, kita akan mendapatkan ampunan. Kan luar biasa itu. Nah, jadi jangan dibuang-buang kesempatan. Imamnya harus memberi kesempatan, makmumnya harus menggunakan kesempatan. Jadi supaya bersama-sama kita itu meraih kebaikan. Jadi imamnya itu setelah wawal dualin berhenti dulu sejenak, baru kemudian dikeraskan. Jadi kan makmum juga dengar amin, jadi sama-sama bacaannya. Nah, jadi kalau samaan, berarti samaan dengan bacaan aminnya malaikat. Samaan dengan bacaan aminnya malaikat, berarti akan diampuni dosa-dosa kita. Dan ingat ya, yang baca doa sama yang baca amin, sama. Kenapa? Ketika di dalam surat Thaha, Sayyidina Musa alaihissalam, beliau itu berdoa dengan Nabi Allah Harun saudaranya, ya kan? Dimana Nabi Musa itu minta kepada Allah supaya Nabi Harun itu diangkat menjadi nabi juga untuk membantunya, untuk menjadi rasul juga untuk membantunya. Tapi yang membaca doa itu hanya Nabi Musa, sedangkan Nabi Harun baca amin. Tapi subhanallah, dua-duanya itu dikabulkan. Jadi yang baca doa sama yang baca amin sama. Jadi bukan berarti yang baca doa itu yang lebih dikabulkan, yang baca amin enggak. Yang baca doa hanya untuk dia yang dikabulkan, yang baca amin enggak. Nah, kenapa? Kalau kita baca amin, maka doa itu dikabulkan untuk semua, yang baca maupun yang baca amin, sama saja. Jadi derajatnya itu sama. Jadi jangan rebutan kalau baca doa ya. Enggak, biarkan aku aja. Kenapa? Biar aku duluan. Nah, gitu. Yang dapat jodoh misalnya gitu. Nah, jadi kalau kita minta ya Allah berikan yang belum dapat jodoh, jodoh yang soleh dan solihah. Ustaz yang doa, kalian baca semuanya amin, semuanya sama, dapat semuanya. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, amin. Nah, sama aja, semuanya dapat gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi amin itu adalah ungkapan yang berarti Allahumma stajib doa ana. Kalau sama-sama berarti doa ana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami yang dibaca, yang dibawakan oleh orang itu. Gitu maksudnya. Dan Allah maha mengetahui, maha paham, enggak bahlul seperti kita. Gitu. Ngerti enggak? Nah, jadi Allah Ta'ala itu dengan isyarah pun paham. Jadi enggak harus dijelaskan, ya Allah, kabulkan ya Allah doa seperti yang diminta oleh orang itu loh, ya Allah. Gitu. Jadi enggak usah dijelaskan kayak begitu. Amin saja udah cukup. Jadi kalau ada satu orang yang berdoa, yang lainnya amin, semuanya berarti apa yang doakan untuk semua. Tapi yang berdoa hendaknya domirnya itu jangan untuk kita saja. Nah, misalnya apa? Ustaz, fatul doa, ya Rabbi firli warhamni wajburni wa. Terus untuk yang lainnya gimana? Gitu. Nah, jadi harus amanat. Nah, jadi kalau kita itu diperintahkan untuk doa bersama-sama, ya domirnya itu jangan untuk kamu saja, tapi untuk semua. Jadi baca aminnya semangat. Nah, tapi kalau seumpama baca doanya untuk sendiri, kan baca aminnya gak semangat. Oh, ini kok mentingin diri sendiri sih. Nah, gitu lah. Nah, tapi kalau orang awam gak apa-apa. Kenapa? Gak paham juga apa artinya. Gitu. Tapi kalau ada orang yang ngerti kan, kamu akan ditegur nanti. Loh, kok kamu baca doa untuk diri sendiri sih? Nah, gitu. Makanya kamu harus tahu, kalau lagi sama-sama, kita baca domir dengan domir jamak, dan usahakan mau kita sendiri, mau kita sama-sama, hendaknya kita baca sama-sama. Jadi bukan untuk sendiri. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda, man lam yahtam bi amrina falaysa minna, barang siapa yang tidak ikut prihatin terhadap apa yang terjadi kepada kita-kita ini, maka dia bukan termasuk golongan kita. Paling tidak ikut prihatin itu kalau enggak bisa dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, maka hendaknya dengan doa. Itu paling tingkatan paling rendah untuk kita ikut prihatin. Seperti sekarang kaum muslimin diadu domba, kaum muslimin ditekan, kaum muslimin dimusuhi, kaum muslimin dibunuhi, itu kan dimana-mana kan seperti itu. Nah, kita doa, dan kita minta kepada Allah Ta'ala supaya mereka itu sadar, mereka itu diberikan kekuatan, jadi mereka itu diberikan kejayaan, dan mereka orang-orang kafir yang mengadu domba, yang merekayasa ini semuanya, semoga dapat balak daripada Allah. Semoga Allah hancurkan di antara mereka dan dengan perantara mereka sendiri, jadi tanpa perantara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, doa yang semacam ini itu dianjurkan. Nah, gitu. Nah, kenapa? Karena kita sama satu. Kaum muslimin yang ada di Yaman sana yang sekarang sedang perang, maupun kaum muslimin yang di Palestine, kaum muslimin yang ada di Irak dan sebagainya, itu semua itu adalah saudara kita. Kalau kita tidak merasa pilu, merasa sakit hati kita, merasa sedih karenanya, berarti kita bukan seorang mukmin. Nah, kenapa? Al-muslimuna ba'duhum kal jasadil wahid, izashtaka minhu udun tada'alahu sa'irul jasad bilhuma wassahar. Jadi kata Nabi SAW, antara mukmin yang satu, antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, berdekatan maupun berjauhan, itu sama perumpamanya seperti satu badan. Misalnya apa? Kalau seumpama kita dicubit di sini, yang ngerasain sakitnya di mana? Yang ngerasain sakitnya di mana? Nah, itu kamu enggak pernah melakukan penelitian itu namanya. Penelitian itu adalah tafakkur. Dan itu diperintahkan oleh agama. Tafakkaru fi makhluqatillah. Ini kan termasuk makhluknya Allah. Jadi kalau kita cubit begini, yang sakit mana? Yang merasakan itu semua badan. Nanti enggak? Sakit gigi. Gisingin giginya. Nah, tapi terasanya di mana? Seluruh badan. Jadi sama seperti itu. Ada yang senang harus ikut senang. Jangan sampai ada yang senang kemudian kita enggak senang. Ah, itu berarti bukan seorang mukmin, munafik itu namanya. Jadi kalau ada orang senang kita harus ikut senang. Paling tidak kita datang kepada dia dan mengucapkan selamat. Semoga ditambah. Ah, berarti apa? Kita ikut senang. Makanya kan di antara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat ketika orang baru mendapatkan anak, barakallaka fil mauhub, ya kan, wa balagha rusdah wa syakartal wahib, semoga Allah memberkati dalam anak yang diberikan, dan semoga engkau bersyukur kepada zat yang memberikannya, dan semoga anak itu sampai dewasa berguna, kan doakan selamat itu. Kemudian ketika ada orang yang baru menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Doa. Jadi semua doa. Ada orang yang baru hafal, barakallahu fiik. Jadi semua doa. Kemudian kalau kita itu melihat anak kita berhasil atau mendapat bisa menjawab suatu pertanyaan, fam, maka kita doakan juga, barakallahu fiik. Fam, Allah yazidak. Dan lain sebagainya. Nah, itu semua diperintahkan untuk kita itu berdoa semacam itu. Kenapa? Kita harus senang ketika orang senang. Kita harus sedih ketika orang sedih. Nah, itu sifatnya orang mukmin. Jadi tambah banyak yang dirasakan kesenangan maupun kesedihan, maka tambah besar keimanannya. Tambah sedikit yang dia rasakan, maka tambah sedikit keimanannya. Jadi keimanan itu ternyata bisa diketahui, ada barometernya dan neracanya. Nah, neracanya seperti apa? Seperti tadi itu. Nah, ya. Jadi semoga kita termasuk yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, sehingga kita termasuk yang saling mencinta, mencintai. Kenapa Nabi SAW bersabda, lan tu'minu hatta tahabu, kalian itu tidak akan beriman sampai di antara kalian saling mencintai. Kalau tidak saling mencintai, saling musuhi. Nah, ini yang berarti tertipu oleh setan, gitu. Nah, karena apa? Setan nggak mau kita itu saling sayang. Maunya setan itu kita saling berseteru, kita saling bermusuhan, kita saling berselisihan, kita debat dan sebagainya. Itu pekerjaan setan. Makanya kata Nabi SAW, kalau orang itu meninggalkan jidal, padahal dia itu benar, maka Allah akan membangunkan surga di tengah-tengah. Tapi kalau dia itu meninggalkan jidal, pem, dia salah, maka dia Allah akan membangunkan rumah di pinggiran surga. Jadi dua-duanya itu kalau meninggalkan, itu dia dapat pahala. Dan jidal itu bukan termasuk daripada kebiasaan para salafun soleh. Jadi jidal, kalau harus, maka jidal yang diperbolehkan itu adalah jidal untuk mencari kebenaran. Kalau bukan untuk mencari kebenaran, buat apa? Hanya untuk mencari kemenangan, untuk mencari kebanggaan, untuk menunjukkan keilmuan kita, dan sebagainya. Nah, yang semacam itu diperintahkan untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena yang semacam itu berarti dorongannya itu dorongan hawa nafsu atau bisikan setan. Jadi ikuti yang semacam itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Amin. Sampai ke mana? Sudah kan, sudah dibaca kan kemarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man sabara ala khuluqi zaujatihi atahu Allah taala misla ma ata Ayyub alaihi salam minal ajri wasthawab. Wa man sabarat ala khuluqi zaujiha atahu Allah taala ajra man kutila fi sabilillahi taala. Wa man dhalamat zaujaha wa kallafathu ma la yutiq wa adathu la'anatha malaikatur rahma wa malaikatul azab. وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَىٰ أَذِيَةِ زَوْجِهَا عَطَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثَوَابَ آسِيَ وَمَرْيَمَ بِنْتِ إِمْرَانَ كَذَا فِي الْجَوَاهِرِ السَّمَرْقَنْدِ. Jadi ini adalah hadis, dan hadis bersumber daripada wahyu. Sebagaimana saya jelaskan bahwasanya di dalam dunia ini ada ilmu yang berdasarkan pengalaman. Ada ilmu pula yang bersumber kepada wahyu. Jadi ilmu yang bersumber kepada wahyu sekarang ini adalah Al-Quran dan juga hadis. Karena hadis itu apa yang diucapkan oleh Nabi SAW atau diakui atau dikerjakan, itu semua bersumber daripada wahyu. Nah, maka Al-Quran dan wahyu yang datang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah ilmu yang pasti. Tapi kalau pengalaman-pengalaman dan penelitian-penelitian, yang semua penelitian juga karena pengalaman. Jadi semua ilmu yang ada ini ada ilmu pasti, ada ilmu yang tidak pasti. Menurut Islam itu seperti itu. Ilmu yang pasti adalah ilmunya Allah, yang bersumber daripada Allah. Ilmu yang tidak pasti, yang direkayasa atau diteliti atau dialami atau diketahui oleh manusia, itu ilmu yang tidak pasti. Nah, oleh karena itu, ini termasuk daripada ilmu yang pasti. Dan harusnya kalian menjadikan ini sebuah acuan untuk kalian itu termotivasi melaksanakan isi daripada hadis ini. Kenapa ini pasti? Gak mungkin salah. Jadi gak mungkin luput. Tapi kalau pengalaman orang, mungkin luput. Misalnya apa? Kamu kalau jalan hati-hati. Kalau jalan itu harus lihat ke bawah. Biasanya kalau gak lihat ke bawah, dia akan tersungkur, jatuh, tersandung. Biasanya seperti itu kan? Kalau kamu itu berada di ruang sempit, maka hendaknya ketika kamu mengangkat kepalanya, hati-hati, lihat dulu di atas. Kalau enggak, kejeduk kepalamu. Nah, itu kan pengalaman. Makanya kamu kalau ketika ngambil sesuatu di bawah kolong, kolong meja, kolong ranjang, kolong apa saja, pastikan ketika mau keluar itu hati-hati dan pelan-pelan. Kenapa? Langsung aja berdiri. Pastikan kejeduk. Nah gitu. Itu kan pengalaman. Pengalamannya orang seperti itu, makanya kamu tahu gitu. Bahkan mungkin bisa jadi itu pengalaman kamu sendiri gitu. Nah, sehingga apa, kamu tidak akan terulang dalam pengalaman itu. Makanya kan termasuk daripada seorang muslim yang sejati itu adalah yang dia itu belajar kepada pengalamannya sendiri. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la yadkhul mu'min fil juhri marratain. Seorang mu'min itu tidak akan masuk ke dalam lubang sampai dua kali, enggak. Cukup sekali. Kejeduknya itu cukup sekali. Jangan sampai kejeduk dua kali. Kalau kejeduk dua kali itu bukan muslim itu namanya. Setengah muslim. Nah gitu. Itu loh maksudnya. Dari saking apa? Dari saking cerdasnya. Jadi artinya apa? Seorang muslim itu harusnya dia belajar dari pengalaman dirinya. Kalau pernah ditipu, jangan ketipu dua kali. Pernah jatuh, jangan jatuh dua kali. Karena apa? Kita diperintahkan untuk belajar daripada pengalaman kita dan pengalaman orang lain. Nah, itu pengalaman-pengalaman semua itu gak pasti. Gak pasti. Ada orang yang jalan, gak pakai lihat ke bawah tapi gak tersungkur, gak tersandung gitu. Nah, tapi kalau sudah disampaikan oleh Allah dan Nabinya, itu pasti. Yang membuat kita itu tidak mempunyai keyakinan, itu apa? Setan sama iblis dan hawa nafsu itu. Nah, kita dibikin gak yakin kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya kan iman itu adalah yang pokok di dalam agama ini. Faham? Jadi iman itu adalah keyakinan. Kata Nabi SAW, al-iman huwa al-yakinu. Faham? Al-yakinu huwa al-imanu. Faham? Jadi al-iman huwa al-yakinu kullu. Seberapa besar sih keyakinan kamu? Ya sebesar itulah keimanan kamu. Seberapa besar keimanan kamu kepada Allah? Ya sebesar itulah keyakinan kamu kepada Allah. Seberapa besar keimanan kamu kepada Allah, sebesar keyakinan kamu. Seberapa besar keyakinan kamu kepada Allah, sebesar keimanan kamu. Nah, jadi iman sama yakin ya itu sama. Tadi ya. Nah, jadi kalau kamu itu yakin, nah, coba lihat seperti ini. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu pasti. Bukan ilmu yang tidak pasti, ilmu yang pasti. Man sabara ala khulqi zaujatihi. Barang siapa yang sabar terhadap akhlak yang tidak baik daripada istrinya, maka Allah akan memberinya pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayub dari pahala sabarnya. Ini pasti. Nah, cuma pastinya kapan? Nah, ini. Pastinya kapan? Pasti. Asalkan kamu itu laksanakan semua karena Allah, pasti. Asalkan kamu laksanakan sesuai dengan prosedurnya, pasti. Nah, cuma karena kepastian di sisi Allah itu tidak tampak dengan anggota badan kita, tidak tampak kepada panca indera kita. Nah, itulah yang bikin kita itu kadang-kadang tidak yakin. Kalau seumpama keimanan itu identik dengan panca indera, maka enggak ada yang kafir, semuanya muslim. Ingat enggak? Kenapa Nabi kita dan juga para nabi dan rasul itu harus ada mukjizat? Kenapa? Ah, keimanan itu identik dengan panca indera. Ada panca indera langsung dia beriman. Jadi seperti ada seorang badui datang pada Nabi. Ya Rasulullah, aku akan masuk ke dalam agama Islam asalkan kamu itu tunjukkan kepadaku tentang mukjizatmu sebagai tanda bahwasanya apa yang kau bawa itu benar dari Allah. Apa yang kau mau, kata Nabi Muhammad? Aku ingin pohon kurma itu datang dan bertukuk lutut kepadamu, sujud kepada kamu. Baik, kalau itu mau. Maka dia tunjuk, Nabi SAW menunjuk sebuah pohon kurma untuk supaya datang kepadanya. Akhirnya apa? Itu yang namanya pohon itu dia gerak-gerak gini, rek. Jadi melepaskan akarnya. Kemudian dia jalan, jalan-jalan sampai kepada Nabi SAW. Kemudian itu menunduk kepada Nabi SAW. Setelah itu apa? Nunduk lama, kata Nabi, sekarang kembali ke tempatmu asal. Kemudian dia tegak lagi, dia itu mundur, duduk sampai kembali, masuk lagi. Tuh. Kelihatan kan dengan panca indera? Iman, baru dia masuk Islam. Nah, sekarang kalau seumpama dikatakan orang kalau hadir majelis taklim nih, kita akan mendapatkan sakinah, kita akan mendapatkan rahmah, dan kita itu akan disebut oleh Allah Ta'ala dan dibanggakan di atas sana. Kalau seumpama itu kelihatan, gak ada yang sakit-sakit pun semua hadir. Yang sakit pun semua hadir. Nah, inilah, justru inilah yang namanya keujian keimanan itu di sini letaknya. Nah, padahal kita tahu sudah, ada ilmu pasti, ada ilmu gak pasti. Ilmu pasti itu semua yang dikatakan Allah pasti. Gak mungkin gak pasti, gak mungkin. Kenapa? Pengalaman itu sudah mengatakan demikian. Nah, jadi orang yang biasa hadir majelis taklim, bahagia hidupnya. Orang yang biasa hadir majelis taklim, maka segala macam muskilah, problem yang terjadi padanya itu luntur dengan sendirinya. Berkata apa? Rahmat yang didapatkan. Kata Nabi SAW, macam kaumun fi baitin min buyutillah yazkurunallaha ta'ala fi illa wa nazalat fihim sakinah wa ghasyyatuhumur rahmah wa hafat alaihimul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Jadi empat hal langsung yang kita dapatkan sekarang ini insyaAllah. Jadi dapat sakinah, sakinah turun, tenang, nikmat kita berada di sini. Kenapa? Kita belajar konsep, kita belajar sebuah rumusan. Nanti bagaimana cara kita menghadapinya, kita harus siap. Nah, itu konsep yang diajarkan, rumusan, resep gitu loh. Cara buat nasi goreng gimana sih? Ah, ini sekarang lagi dijelaskan. Tapi bukan nasi goreng yang diajarkan. Gimana caranya menggoreng setan? Pem. Supaya setan itu tambah sengsara. Sudah hitam tambah gosong lagi. Nah, jadi sekarang kita belajar konsepnya. Kita gak mau tunduk kepada setan. Kita gak mau dipermainkan sama setan. Buat apa kita dipermainkan setan? Emang kita gak punya harga diri apa? Kamu gak punya harga diri kah? Punya gak? Tinggi gak harga dirinya? Nah, jangan mau dipermainkan setan. Jangan mau. Setan itu maunya kamu itu dalam keadaan sengsara. Susah. Tambah kamu dosa, tambah sengsara. Tambah banyak dosanya, tambah sengsara. Tapi kalau kamu gak ada dosa, pasti kamu itu akan hidup dalam keadaan senang. Makanya kan selalu ingat Allah Ta'ala firman, dan ingat selalu firman Allah, hadisnya Nabi Muhammad, itu sesuatu yang pasti terjadi, gak mungkin gak terjadi. Cuma kita itu keimanannya itu disinilah kita diuji, yakin gak? Nah gitu. Kalau itu yakin berarti kita iman. Kalau gak yakin, walaupun kamu gak yakin, pasti yang terjadi seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa di antara kalian, baik laki ataupun perempuan, beramal saleh. Apa artinya amal saleh? Amal saleh itu adalah melaksanakan haknya Allah, melaksanakan haknya manusia semuanya. Itu amal saleh. Salat amal saleh, tahajud amal soleh, puasa amal soleh, berakhlak yang baik kepada manusia amal soleh, gak bohong, kita jujur, membantu orang, sodako amal soleh. Nah, yang semacam itu ditambah lagi syaratnya, mukmin dia. Tapi kalau gak mukmin, maka dia itu dikasih ganjar oleh Allah Ta'ala di dunia saja. Orang kafir, tapi dia itu sosialnya tinggi, orang kafir juga bantu orang, orang kafir, tapi dia itu tidak gampang mencederai perasaan orang, menjaga betul perasaannya orang, maka dia itu dikasih bahagia oleh Allah Ta'ala, tapi cuma di dunia. Maka disebutkan di sini, wamayak minasolihati mizakarin au unsa wahwa mu'minun, tapi dalam keadaan beriman. Apa janji Allah Ta'ala? Falanuhiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan baginya kehidupan yang sangat menyenangkan. Pakai lam taukid, ditambah lagi nun taukid, dua kali taukidnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, kenapa dikasih taukid? Ah, karena mukhatabnya kita. Kenapa kok mukhatabnya kita itu harus kasih taukid? Ah, karena kita ada setannya, karena kita ada hawa nafsunya. Sedangkan para ustaz itu gak punya apa-apa kecuali hanya menyampaikan. Mau diiming-imingi harta, hartanya gak ada. Tapi setan punya semuanya, punya televisi, punya internet, punya uang, punya semuanya. Ah, mau uang, ayo berangkat sana. Mau uang, bohong. Mau uang, curi. Mau uang, ah itu setan tuh. Nah, kita enggak. Kalau kamu hidup enak, kamu hidup bahagia, jangan maksiat. Jangan ikut itu setan tuh. setan itu sekarang sudah sengsara. Kenapa? Kesengsaraan orang itu kalau dia itu sibuk dengan ngurusi orang terus, itu sengsara itu. Kenapa bedanya? Seorang yang kerja untuk orang lain, kan bisa dikatakan sengsara yang semacam ini gitu. Kerjanya apa? Ngurusi orang terus. Ngadu domba, bikin orang maksiat, bikin orang durhaka sama orang tuanya, bikin orang durhaka pada suaminya, bikin orang malas sholat, gak mau sholat, pengennya maksiat terus sebagainya. Itu kerjanya siapa? Setan. Tapi ngurusi dirinya enggak? Ngurusi orang terus. Dari saking irinya dia kepada manusia. Nah itu lah. Ngerti gak? Sengsara dia. Nah, dia karena sengsara, dia gak mau sengsara sendiri. Kamu diajak ikut sengsara sama setan, mau? Nanti tambah lagi, kamu itu akan dijadikan oleh iblis sesuai dengan janjinya dan sumpahnya sebagai bahan bakarnya api jahanam. Tujuannya setan seperti itu, gitu loh. Makanya kamu disuruh bohong, kamu disuruh pakai HP, dilarang di pondok suruh pakai HP, suruh bangun malam bukan untuk sholat, ngeces. Na'udzubillah, siadil loh. Dibikin mainan sama setan. Nah, ini yang kayak gini ini kelasnya rendah banget itu, kelas TK itu. Abdurrahman itu kan playgroup itu. Nah, kelas playgroup, playgroup di bawah TK lagi. Jadi yang semacam ini jangan mau. Dan enggak mau anak ikut Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad bahagia hidupnya? Ya ikut Nabi Muhammad bahagia hidupnya. Nah, ini juga orang kalau sabar maka dia pasti menang. Pasti jaya. Pasti bahagia. Wa ma jazaa'ul ihsan illal. Nah, tapi sebaliknya, wa man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan kejelekan, keburukan, maka pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Setimpal. Balasnya Allah Ta'ala berupa apa? Ah, berupa ham, berupa sumpekan, berupa problem dan sebagainya. Kata Nabi SAW, kamu itu tidak tertusuk oleh duri, tidak mendapati kesusahan, tidak mendapati kesumpekan, tidak mendapati bencana dan musibah, kecuali maksudnya itu supaya dosa kamu diampunkan. Nah, gitu. Kenapa ya? Kalau kamu enggak mengalami itu semuanya, ya jangan berdosa. Nah, gitu. Fa bima kasabat aydikum. Apa yang terjadi pada kamu itu adalah karena ulah kamu sendiri. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Untuk apa? Linuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi tanpa kerusakan yang berkaitan dengan pribadi maupun secara umum kompleks, itu semua karena ulah manusia. Untuk apa kami tampakkan yang semacam itu? Supaya mereka itu merasakan akibat, sebagian daripada akibat kelakuan mereka sendiri. Mungkin dengan cara seperti itu mereka itu akan kembali kepada kita. Artinya apa? Kalau mereka tidak kembali juga, tidak bertobat juga, maka akan kami tambah terus, tambah gitu. Bencananya ditambah, sakitnya ditambah, semuanya ditambah. Mau? Nah, jadi yang namanya manusia itu ya tidak mampu untuk berbuat apapun kecuali hanya menerapkan dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Allah SWT sudah mengatakan, ini loh jalan kebahagiaan, ini jalan kesengsaraan. Tinggal kamu pilih, mau pilih yang mana. Kalau pilih kamu itu jalan kebahagiaan, jalan ketaatan, nah kamu akan bahagia. Pasti, gak mungkin gak. Nah, seperti ini. Ini sesuatu yang pasti. Kata Nabi SAW, وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَ اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَ مَنْ كُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. Luar biasa ya. Barang siapa perempuan yang sabar terhadap perilaku suaminya yang tidak baik, tapi dia sabar, maka Allah akan memberikan pahala berupa seakan-akan dia itu mati di jalan Allah. Nah, bayangkan. Makanya kita ini iri kepada perempuan itu. Enaknya itu loh, cuma sabar aja langsung dapat kayak begitu. Mati syahid. Kaharnya itu luar biasa orang mati syahid itu. Jadi hanya sabar. Sabar satu akhlak yang tidak baik daripada suami, sabar dia dapat gitu. Berapa kali sabar berarti berapa kali dapat dia. Nah, tapi cemberut sekali itu ngapuskan itu semuanya gitu. Nah, makanya kan manusia yang paling cepat grafiknya itu. Tahu grafik kan? Naik turunnya itu loh. Fem. Nah, itu perempuan. Malam Jumat, malam Senin naik ke atas. Hari Jumat, Senin turun ke bawah lagi. Nah, gitu. Kenapa malam Jumat, malam Senin nyenangkan suaminya? Puas suaminya, senang suaminya, ridho suaminya. Oh, dapat pahala besar. Pahalanya apa? Seperti haji yang mabrur. Seperti sedekah sebanyak-banyaknya. Seperti jihad fisabilillah. Tapi pagi harinya lain lagi. Bermuka masam, membantah, marah-marah. Nah, yang tadi malam itu sudah dicatat, akhirnya dihapus lagi, hapus. Jadi malam Senin sama malam Jumat naik ke atas. Hari Senin Jumatnya ke bawah. Jangan mau seperti itu. Yang mau seperti itu siapa? Setan. Emang maunya setan kayak gitu? Mau kamu digituin? Jangan mau. Dari sekarang kamu katakan, setan, ana sudah mengultimatum. Aku akan menjadi musuhmu kapanpun. Kenapa? Itu janjiku pada Allah. Aku akan jadikan kamu sebagai musuhku. Tidak akan aku biarkan aku mengasihimu, menyayangimu. Enggak ada. Aku makan enggak bakal tak kasih. Makanya aku baca bismillah. Aku pakai pakaian enggak bakal tak kasih kau pakaian. Makanya aku baca bismillah. Nah, jadi jangan bikin kesempatan di itu bahagia. Mau tidur, baca bismillah, enggak bisa masuk. Baca, mau tidur, kita baca qul huwallahu 3 kali, qul huwallahu falak 3 kali, qul huwallahu binnas 3 kali. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, digenapkan kabira alhamdulillah katsira 100 kali semuanya. Sudah itu kita jawabkan, usapkan. Aman, terbentengi daripada setan. Pasti. Kenapa Nabi Muhammad yang mengucapkannya? Giliran kalau seumpama setan atau dokter, nah, dokter bukan setan ya. Kamu itu gini-gini, kamu harus gini-gini, oh, langsung yakin. Tapi kalau Nabi Muhammad yang mengatakan, Nabi Muhammad yang mengatakan, istaku berciwaklah. Kenapa? Ciwak itu madharatun lil fam, mardatun lirab, mutridatun lisyaitin. Yang namanya siwak itu kalau dipakai, maka dia itu akan membuat rela Allah SWT, ridho. Kemudian, akan membuat harum mulutmu. Kemudian, akan membuat marah dan musir setan. Nah, jadi hanya dengan siwak, diajarkan oleh Nabi SAW. Siwak itu bisa musir setan. Itu. Nah, tapi kalian tidak mau melaksanakannya. Kan aneh. Tapi kalau sudah setan, kalau dokter bilang, awas ya, sikat gigi ya. Harus tepat, mau tidur, bangun tidur harus sikat gigi ya. Kalau dokter yang ngatakan, kalau enggak bolong ntar dibor lagi loh gitu. Oh langsung ngomong jadi sebelum tidur, karena tidur sudah bangun, kenapa? Belum sikatan, Masya Allah. Coba bangun, kenapa? Belum siwakan, saya lupa siwakan. Bagus itu. Nah, itu jadi semua diajarkan Nabi Muhammad, gimana caranya supaya lepas dari setan. Mau masuk kamar mandi ya, baca doanya, ada doanya. Kalau sudah kamu baca doanya itu, pasti gak mungkin ada satu orang yang masuk ke kamar mandi, kemudian dia itu akan dimasuki setan kalau dia sudah baca. Auzubika minal khubuthi. Itu kunci, semua kunci dikasih ya oleh Nabi SAW. Nah, tapi kita gak mau. Tapi kalau disuruh dokter, awas ya, nanti kalau masuk ke kamar mandi itu, kamu itu harus pakai sabun ini, oh dilaksanakan. Tapi kalau disuruh Nabi, dia tidak mengindahkannya. Nah, kaitannya apa sih? Kenapa kok begitu percaya kepada dokter tapi gak percaya kepada Nabi? Kaitannya itu kembali lagi kepada keimanan. Kenapa keimanan itu sesuatu yang abstrak, gak kelihatan. Berkaitan dengan yang gak kelihatan juga. Iman kepada Allah, Allah kayak gimana sih? Iman kepada Nabi Muhammad, kita gak pernah ketemu Nabi Muhammad. Iman kepada yaum akhir, masa ada sih yaum akhir itu? Kayak gimana sih bentuknya? Iman kepada kitab-kitab Allah, isinya kita harus iman. Dan iman dengan qada dan qadar, semuanya ketentuannya itu baik dan semuanya berasal daripada Allah. Kita harus beriman. Jadi untuk iman yang semacam ini itu sulit. Makanya kita itu kadang-kadang lebih percaya kepada dokter daripada kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? karena dokter itu menjanjikan sesuatu yang dapat dipandang oleh panca indera. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW menjanjikan sesuatu yang tidak tampak, tapi nanti kamu akan merasakannya dengan pengalaman-pengalaman orang-orang itu. Misalnya apa? Ini, kalian ingin wajah kamu itu cantik. Semua orang kan pengen kan? Karena merasa dirinya gak cantik memang gitu. Caranya gimana? Gampang. Bersihkan hati. Bangun malam. Fem, baca Al-Quran, bangun malam. Doa sama Allah Ta'ala. Kamu lihat paginya. Semua orang itu yang lihat wajah kamu itu adem, nikmat, asik. Karena apa? Auranya itu keluar. Gak usah pakai bedak, gak usah pakai bedak. Bedak itu kadang-kadang yang bikin rusak. Tuh lihat mak-makmu itu. Ya kan kadang ada hitam-hitamnya, ada ininya. Kenapa? Ya karena bedah itu. Fem, jadi itu kan dimasukkan kimia. Nah, sehingga apa? Akhirnya jadi sebab ini. Ada yang hitam sini, ada yang ini, sebagainya. Nah, karena bedah. Nah, tapi kalau kamu mau tanpa bedah, tapi kamu tampak cantik, orang pangling kepada kamu. Pangling ada dua ya. Ada pangling karena jeleknya. Ada pangling karena cantiknya gitu. Tapi kalau kamu ingin yang kedua ini maksudnya pangling karena cantiknya, abang malam orang cahaya, fem, jadi wajahnya itu cahaya, ngelihat itu adem, nikmat ngelihatnya, fem, walaupun nggak pakai bedak, ini pasti. Sehingga Al-Habi Ahmad bin Asad mengatakan, kenapa sih orang yang bangun malam itu selalu wajahnya itu bersinar-sinar, kemilau, indah, enak dilihatnya? Karena mereka itu terbias dengan biasan cahaya Allah yang turun pada sepertiga malam yang terakhir itu. Setiap sepertiga malam terakhir, maka Allah Ta'ala setiap selain malam Jumat, ya, kalau malam Jumat dari mulai awal malam sampai akhir malam, Allah Ta'ala turun dengan rahmatnya dan menebarkan rahmatnya dan selalu berucap, hal min talibi hajatin fa'adilah, hal min ta'ibin fa'adubulah, hal min mustaghfirin fa'afirullah. Nah, terus sampai subuh, bukan sekarang. Anak-anak sekarang nanti bangunnya. Nanti kalau sudah sepertiga malam, jadi jam 2, dari jam 2 itu sampai subuh. Itu Allah Ta'ala mengucapkan situ. Kamu bangun, kamu wudu, jadi awet muda. Di sini enggak ada benci sama orang, enggak ada niatan yang tidak baik sama orang. Tanpa dari wajahnya. Orang jahat kan kelihatan, dari mana? Dari wajahnya aja kelihatan. Ini tampang-tampang jahatnya, hati-hati. Fem, dompet itu masuk kena. Kelihatan ya, ini kayak maling ini, kelihatan gitu. Nah, begitu pula aura kebaikan itu akan tampak dengan sendirinya gitu. Nah, ini yang pasti. Nah, terus. Wa man sabarat wa man dhalamat zaujaha. Ah, hati-hati. Barang siapa yang menzalimi suaminya, wa kallafathu ma la yutik, dan dia memaksa suaminya dengan sesuatu yang tidak bisa. Wazathu, mengganggunya, ingat. Mengganggunya. Barang siapa yang menzalimi suaminya, barang siapa yang memaksa suaminya dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Wazathu, lalu dia itu mengganggunya, ingat ya. Apa yang terjadi? Ini pasti. La'anat hal malaikatur rahmah. Istri itu akan dilaknat oleh malaikatur rahmah. Bukan hanya malaikat rahmah, malaikatul azab juga melaknatnya. Kalau sudah malaikat yang berdoa dengan laknat, pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, enggak pernah dosa dia. Itu artinya, kenapa kok identikan dengan malaikat? Karena malaikat itu enggak dosa. Kalau dia minta pada Allah Ta'ala akan dikabulkan. Begitu pula termasuk laknatnya itu akan dikabulkan. Apa artinya laknat? Tahu kan? Laknat itu adalah al-buqtu min rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Sehingga apa? Dia selalu dapat sengsaraan demi kesengsaraan. Keinginannya tidak terlaksana. Kehidupannya dalam keadaan tidak enak. Nah, itu. Kenapa dilaknat? Nah, itu maksudnya. Jauh dari rahmat Allah. Yang kita inginkan nih, daripada kebahagiaan bersama keluarga, kebahagiaan bersama suami, kebahagiaan bersama anak, mendapatkan lulus ujian, ujian apa saja, dunia maupun akhirat, itu semua itu berkaitan dengan rahmat. Ada rahmat kamu berhasil, gak ada rahmat gak bakal berhasil. Karena sumber daripada kebahagiaan yang kita cari itu adalah rahmat. Nah, kalau saya doakan sama malaikat, kamu gak bakal dapat. Kamu itu akan dapat laknat. Jauh daripada rahmat Allah. Nah, jadi pahami benar-benar, renungi, jangan percaya setan, percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man sabarat ala adiyati zaujiha. Dan barang siapa istri yang sabar terhadap gangguan suaminya, a'tahallahu ta'ala thawab Asiyah binti Muzahim wa Maryam binti Umran. Allah akan memberikannya pahala seperti yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidatuna Asiyah dan kepada Sayyidatuna Maryam binti Umran. Luar biasa. Tahu kan? Pahala yang didapatkan oleh Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam ini adalah seorang wanita yang enggak pernah lihat laki-laki. Yang selalu berada di mihrabnya. Enggak seperti kamu ahli mal, ahli keluar. Keinginan dalam hatinya itu pengen keluar. Dia enggak ada situ. Dia cuma di mihrab. Mihrab itu di dalam masjid lagi. Itu Sayyidatuna Maryam gitu. Gak pernah lihat laki-laki, makanya dia heran. Orang-orang heran, ini gak pernah lihat laki-laki kok bunting, kok hamil gitu. Nah, ini orang baik, kok bisa hamil gitu. Gak pernah lihat laki-laki, gak pernah tersentuh tangannya dari laki-laki. Kerjanya apa? Dia selalu mendekatkan diri pada Allah, berzikir pada Allah, membersihkan masjid. Itu yang dilakukan oleh Sayyidatuna Maryam. Nah, itu semuanya sampai dia meninggal. Pahalanya kan luar biasa. Kalau kamu sabar terhadap gangguan suami, kamu dapatkan pahala seperti itu. Luar biasa. Dan nanti Sayyidatuna Maryam sama Sayyidatuna Asiyah akan menjadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham. Nah, jadi itu pasti, pasti. Nah, sabar. Sabar dan sabar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man utiya sabru faqad utiyal khairu kullu." Kalau seseorang itu diberikan kesabaran, maka berarti Allah itu seakan-akan sudah memberikan semua kebaikan untuk dia. Jadi yang diungkit-ungkit itu sama setan itu apanya? Sabar. Ngerti gak? Yang diungkit-ungkit, yang di kotak-katik kata orang Madura itu. Itu apanya? Sabarnya. Kalau orang sabar, sulit untuk ikut setan. Orang gak sabar, maka sulit untuk menghindari setan. Kalau gak sabar, harus sabar. Gimana cara sabar? Ah, caranya sabar itu dengan kita mengingat bahwasanya kita hidup dengan manusia itu seakan-akan tidak ada manusia, tapi kita hidup antara kita dengan Allah. Kun mal khalqikan la khalqa. Jadi hiduplah kamu itu dengan makhluk seakan-akan tidak ada makhluk, tapi yang ada kita dengan Allah. Yang menggerakkan semuanya untuk bicara ini, untuk gerak ini, semuanya Allah. Tujuannya siapa? Kita. Sasarannya siapa? Kita. Yang mau diberi pahala siapa? Kita. Yang mau diampuni dosanya kita. Semua kita. Jadi jangan kalau ditanya kamu ya, ini gini, lihat ke belakang. Apa lihat ke belakang? Ya aku. Yang dinasihati ya aku. Nah, jadi kalau bohong itu jangan di depan gurunya, lihat ke belakang. Ya kamu maksudnya. Ngerti enggak? Jadi kalau ada nasihat itu jangan pakai lihat, ya oh ini bukan untuk saya, untuk ini enggak untuk saya. Karena apa? Itu ucapan yang Allah gerakkan untuk saya. Itu artinya kun ma'al khalqi kan la khalqa. Ketika ada satu orang yang mencaci maki kita, menggerakkan tangannya, bertindak dengan anggota badannya yang menyakiti kita, maka jangan lihat orangnya. Dia itu digerakkan oleh Allah Ta'ala. Yang menggerakkan Allah Ta'ala. Untuk apa? Ingin menguji kita. Aku akan tuju kepada Allah Ta'ala. Aku akan ikut apa yang menjadi kemauannya Allah Ta'ala. Apa itu? Sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Makanya, jadi untuk menjadi orang sabar itu, gimana caranya? Harus punya konsep yang banyak. Nah, supaya apa? Setan kalau ngasih tahu begini, ada penolaknya. Ada penangkalnya. Begini loh penangkalnya. Di mana kamu dapatkan? Di pondok dan luar dakwah. Nah, itu. Nah, jadi Ustaz kasih ajaran yang semacam itu dan kita memang sengaja belajar yang semacam ini karena memang cita-cita kita sangat tinggi. Enggak mudah. Kita ini kan sudah mengkultuskan diri untuk menjadi WWSD CPR. Wanita-wanita salihah dalwah calon pendamping. Enggak gampang mau calon pendamping Rasulullah, enggak gampang. Harus sabar, semuanya harus sabar. Semuanya harus berakhlak yang baik. Semuanya harus tahajud. Semuanya harus menganggap setan itu musuh. Semuanya harus menganggap bahwasanya cinta dunia itu adalah musuh. Semuanya harus menganggap bahwasanya hawa nafsu itu adalah musuh. Jadi semoga kita semua termasuk yang selamat. daripada fitnahnya dunia, dari bisikan dan godaan setan serta hawa nafsu. Dan semoga kita semuanya itu termasuk yang dipandang oleh Allah Ta'ala selalu dengan rahmatnya. Yang namanya rahmat Allah bercucuran melalui hati kita, kemudian menyebar kemana-mana. Semoga hati kita selalu basah dengan rahmatnya Allah. Dan semoga kita menjadi sebab semua manusia yang ada di sekitar kita mendapatkan rahmat Allah. Dan semoga seluruh kaum muslimin semuanya ya Allah menjadi orang yang baik, berakhlak yang baik, mudah untuk berakhlak yang baik, diampuni dosa-dosa mereka semuanya, dijauhkan dan dibentengi dari segala macam dosa semuanya. Dan semoga kita semuanya termasuk yang meninggalkan dunia fana ini, yang penuh dengan cobaan ini, yang penuh dengan kepenatan ini, yang penuh dengan ketidakenakan ini, dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadin niyah wa li kulli niyatin shalihah wa la manasa shalih. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna.